Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis dirinya resah dengan perilaku kendaraan roda 2 yang sangat semena-mena dan tidak menaati peraturan. Dia mengatakan, semakin banyak motor yang melawan arus menerobos lampu merah, tapi seolah-olah tidak ditindak. Bahkan katanya, perilaku seperti ini juga sudah menular ke mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, bagaimana komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, memang banyak pihak menilai memang tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas saat ini semakin memburuk ya, semakin tidak tertib. Dan herannya mengapa ini dilakukan pembiaran oleh aparat kepolisian ya. Terang saja bahwa kita tidak bisa jangan berkelit siapa lagi yang harusnya melakukan penertiban, yaitu memang tak ada instansi lain yang berhak melakukan penertiban kecuali aparat kepolisian lalu lintas. Nah, ini kembali harusnya ditanyakan lagi kepada pihak kepolisian bagaimana cara pandang mereka atau visi ke depan mereka terhadap kondisi ketertiban lalu lintas yang saat ini terjadi gitu. Mereka yang paling kompeten dan paling berhak untuk menjawab itu gitu. Nah, ini sangat disayangkan karena banyak riset membuktikan bahwa berawal dari kesemrawutan inilah nantinya ke depannya akan semakin banyak kecelakaan, semakin banyak korban jiwa yang berisiko berjatuhan. Itu suatu kerugian ekonomi, sosial, budaya yang luar biasa gitu. Di lain sisi juga ini menggambarkan bahwa kondisi lalu lintas ini adalah kondisi peradaban bangsa kita gitu. Kondisi bangsa yang memang seringkali saat ini curi-curi kesempatan di tengah banyaknya peraturan yang memang ternyata tidak efektif gitu. Banyaknya peraturan yang tidak efektif ini menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Itu tercermin di kondisi lalu lintas kita gitu. Dari sekian banyak masalah ini ternyata kepolisian memegang peranan yang sangat penting dan sentral untuk menegakkan peraturan baik di tingkat lalu lintas ataupun di kehidupan sehari-hari kita gitu. Tapi Pak, jika dilihat masalah-masalah yang kita hadapi saat ini adalah jumlah personil untuk kepolisian dinilai masih kurang. Sementara jumlah kendaraan juga semakin meningkat dan perilaku pengendara juga semakin banyak yang semena-mena. Bagaimana sebaiknya solusi yang efektif? Iya, memang artinya kepolisian tidak boleh menyerah dengan kondisi yang ada gitu. Kalau memang penertiban secara manual sulit dilakukan karena jumlah personel apa jumlah pengendara lalu lintasnya meningkat secara pesat, tentunya mereka harus lebih kreatif gitu, yaitu menggunakan sistem electronic traffic law enforcement atau ELE ya. Mereka sudah berulang kali menggembar-gemborkan akan menggunakan sistem ELE dalam penegakan lalu lintas di jalanan, tetapi sayangnya hingga saat ini belum satupun sistem ELE yang terbukti efektif diimplementasikan gitu. Nah, saya nggak tahu kendalanya di mana gitu. Di samping itu juga seharusnya mereka juga sadar gitu dengan keterbatasan personel yang ada, seharusnya untuk masalah-masalah penertiban ini juga menggandeng aparat daerah gitu, aparat pemerintah daerah. Kepolisian memang memiliki kewenangan penuh, tetapi bukan tidak mungkin mereka bisa bekerja sama dengan instansi lain. Contohnya misalkan Dinas Perhubungan sebagai kelengkapan dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan suatu kawasan di daerah tersebut, tentunya aparat pemerintah daerah bisa dilibatkan dalam melakukan penertiban itu gitu. Tidak semestinya mereka pihak kepolisian menutup diri terus kemudian tidak mau berbagi kewenangan dengan aparat Dinas Perhubungan gitu. Dinas Perhubungan ini juga memiliki potensi gitu yang bisa diberdayakan. Seperti di negara lain itu ada yang disebut namanya traffic warden. Traffic warden itu bukan kepolisian tetapi bagian dari masyarakat yang dibina oleh polisi untuk membantu petugas kepolisian dalam melakukan pengaturan lalu lintas yang sifatnya lokal gitu. Nah, ini bisa peran ini di negara kita sebenarnya bisa diperankan oleh pihak Dinas Perhubungan gitu. Kalau aparat kepolisian di daerah, misalkan setingkat Polda atau Polres itu bisa melakukan MOU dengan kepala daerah di suatu kawasan tersebut, kemudian dari pihak Dishub bisa diperbantukan untuk membantu polisi dalam melakukan penertiban lalu lintas gitu. Demikian peneliti harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Saya Wendy Lim.